Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kajian kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala kembali kita lanjutkan pada kesempatan malam hari ini, dan penulis insyaallah taala akan menjelaskan kepada kita Al-Qismus Tsani, bagian yang kedua dari pasal yang beliau buat tentang fi maratibis syubhati wa tamyisiha anil halali wal harami, tentang tingkatan-tingkatan syubhat dan cara membedakannya dari yang halal dan haram. Wa haditsin Nu'mani bin Bashirin wa haditsun Nu'mani bin Bashirin radhiyallahu anhu nassun fi hadhil aqsami tsalatsati. Hadisnya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu adalah nas tentang tiga jenis ini, yakni halal, haram dan syubhat. Iya. Sudah berlalu bersama kita hadisnya Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram juga jelas, sedangkan di antara keduanya ada sesuatu yang samar. Inilah yang disebut dengan perkara yang samar syubhat, ya, atau biasa diistilahkan dengan mutasyabihat atau mushtabihat. Taib. Wahiyal halal wal haram wa ma bainahuma, yaitu perkara yang halal, haram dan sesuatu yang ada di antara keduanya. Yani syubhat, ya. Wal muskilu fiha huwa al mutawassitu alladhi la ya'rifu katsirun minan nasi wa huwa asy-syubhatu. Yang bermasalah di antara tiga jenis itu adalah yang tengah, yang pertengahan, ya, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, itulah syubhat. Artinya syubhat kalau kita dalam bahasa Indonesia samar, sesuatu yang samar antara halal dan haram, antara kebenaran dengan kebatilan, ya, antara iman dengan kekafiran, antara ketaatan dengan maksiat, kadang samar. Ya. Wa nahnu nakshiful ghita'a anha, dan sekarang ini kita akan menyingkap tabir dari perkara tersebut. Fa naqulu, maka kita katakan al halalul mutlaqu alladhi la yata'allaqu bi dhatihi sifatun tujibu tahriman li'ainih wa la yata'allaqu bi asbabihi ma yatruku ilaihi tahriman au karahiyatan. Maka kita katakan perkara halal yang mutlak adalah perkara halal yang tidak terkait dengan zatnya, dengan dirinya, suatu sifat yang mengharuskan pengharaman bagi dirinya, bagi benda itu, atau bagi suatu perkara tertentu. Ini namanya halal mutlak. Jadi dia tidak terkait dengan apa? Sifat yang mengharuskan dia, mengharuskan apanya? Pengharaman bagi zatnya hal tersebut. Nanti akan diberikan contoh oleh penulis mana saja perkara-perkara yang ya disebut dengan istilah halal mutlak. Iya. Wala yata'allaku bi asbabihi ma yatruku ilahi tahriman aw karahiyatan. Dan tidak pula terkait dengan sebab-sebabnya sesuatu yang masuk padanya dari sisi pengharaman ataukah pemakruhan. Jadi tidak ada sesuatu yang apa namanya masuk padanya berupa perkara yang menyebabkan apanya pengharaman dan tidak pula pemakruhan. Iya. Ini nanti kita akan paham kalau kita dikasih contoh. Iya. Kalau kaidah seperti itu. Bahasa kaidah kadang susah dipahami kecuali dengan contoh. Misalu dzalika al-ma'u alladhi ya'khudhuhu al-insanu minal matari qabla ay yaqa'a 'ala mulki ahadin. Contohnya perkara itu, perkara halal mutlak yang apanya tidak terkait suatu sifat dengan dirinya, sifat ini mengharuskan pengharaman baginya. Contohnya kata beliau adalah air yang diambil oleh manusia dari hujan, air hujan begitu ya, sebelum jatuh pada milik seseorang. Misalnya jatuh di tanah seseorang. Paham ya? Jadi misalnya kita menada air hujan, misalnya di depan jalan situ kita tada air hujan, ya kita siapkan ember, maka ember yang apa nih ya, maka air yang ada di dalam ember itu adalah air yang apa nih ya, halal mutlak. Ya. Karena tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia haram ya. Ya, tidak ada satu sifat yang mengharuskan dia haram. Ya. Bukan miliknya orang. Iya, airnya juga bersih, tidak ada najisnya. Paham ya? Maka dia halal. Iya. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwasanya itu adalah haram. Ataukah misalnya dia adalah sesuatu yang samar, syubhat. Iya. Kemudian lawannya halal mutlak adalah al-haramul mahdhu. Haram murni. Haram murni. Ma fihi sifatun muharrimatun. Dia adalah sesuatu yang ada padanya sifat yang mengharamkan. Iya. Jadi ada sifat yang mengharamkan air, misalnya air ya. Iya, nanti akan diberikan contoh. Atau benda apa saja, kasyiddati fil khamri. Seperti sifat mabuk pada khamar. Iya, pada minuman keras atau obat misalnya. Wan najasati fil bauli. Sifat najis pada air kencing. Ya. Au hasala bisababin manhiin anhu. Ataukah dia apanya lahir ya atau terhasilkan ya diperoleh ya dengan sebab yang terlarang darinya. Ini namanya apanya haram murni. Pertama, di dalamnya ada sifat yang menjadikannya sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, ya dia apanya ada dengan sebab yang terlarang darinya. Ya, dengan sebab yang terlarang. Taib, mana sebab yang terlarang itu? Kal mutahassili bidzulmi war riba. Misalnya sesuatu yang terperoleh, ya, terhasilkan melalui kedzaliman, ya, dengan sebab kedzaliman dan riba. Ada orang misalnya mendapatkan keuntungan, dia peroleh keuntungan ini dari cara yang zalim. Dia zalimi orang. Misalnya dia suruh orang beli barangnya, dia paksa. Ya. Kalau tidak maka dia akan bunuh dia, orang itu, ya. Maka ini keuntungan ini diperoleh dengan cara yang haram. Ini haram murni. Ya. Ataukah dengan cara riba? Riba kan haram, ya. Iya. Jadi apanya riba ini adalah haram murni. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang keharamannya. Iya. Fahadani at-tarafani dhahirani. Maka dua sisi ini adalah dua sisi yang jelas. Halal murni, ya, mutlak, dengan apanya haram murni. Jelas, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Jelas hukumnya. Taib. Seperti misalnya khamar tadi, ya, karena apanya memabukkan, jelas haram. Ya. Atau misalnya najis pada kencing, tidak ada yang ragu bahwasanya dia adalah sesuatu yang najis. Ya. Ataukah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang berupa apanya keuntungan dengan cara yang zalim, dia menipu orang atau dia memaksa orang, mengancam orang, atau dia peroleh dengan cara-cara yang apanya riba misalnya, ataukah judi, ya, dengan cara menipu. Maka ini jelas keharamannya, tidak ada orang yang ragu tentang hukumnya. Ya. Demikian pula dalam perkara ini, semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dosa-dosa besar, tidak ada yang ragu bahwasanya dia adalah sesuatu yang haram. Seperti misalnya kesyirikan. Siapa yang ragu syirik itu haram? Haram, ya. Membunuh misalnya, haram. Membunuh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Iya. Atau misalnya berzina. Iya. Itu semua adalah perkara yang jelas keharamannya di dalam syariat kita. Tidak ada kesamaran sedikit pun di dalamnya. Iya. Wa yaltahiku bihima ma tahaqqaqa amruhu. Dan juga tergolong ke dalam dua perkara itu sesuatu yang telah jelas perkaranya, permasalahannya sudah jelas. Seperti tadi dosa besar yang saya berikan contoh, ya, sudah jelas. Iya. Nah, di sini penulis hanya memberikan contoh saja sebagai apanya gambaran bagi kita bahwasanya ini halal mutlak, ini adalah haram murni. Iya. Taib. Jadi katanya wa yaltahiku bihima ma tahaqqaqa amruhu walakin yahtamilu tagayyuruhu. Jadi katanya tergolong ke dalam kedua perkara itu sesuatu yang telah nyata permasalahannya, perkaranya. Walakin yahtamilu tagayyuruhu. Akan tetapi mengandung kemungkinan adanya perubahan padanya. Walam yakun lidzalikal ihtimali sababun dhahirun yadullu alaih. Tapi bagi kemungkinan itu tidak ada sebab yang tampak menunjukkan tentang, ya, misalnya haramnya. Maka dia dikembalikan kepada hukum asalnya. istilahnya di kalangan para ulama kita dikenal dengan al-istishhab, ya, penetapan hukum berdasarkan asalnya, ya. Jadi misalnya, ya, ada air, kemudian air itu, ya, berubah misalnya, berubah warnanya, tapi bukan berubah warnanya karena najis, ya, bukan, ya, berubah warnanya karena najis, ya, dan tidak ada orang yang menyaksikan secara yakin bahwasanya yang mengubah warnanya adalah najis. Paham ya? Biasa kita temukan ya air yang seperti ini. Ya, misalnya di dalam drum berubah warnanya, bahkan kadang berubah baunya. Ya. Kita juga tidak tahu apa yang jatuh di sini apakah najis atau bukan. Ya, tidak ada juga tandanya. Maka kita tarik hukum asalnya bahwa ya, asalnya dia adalah sesuatu yang halal. Nanti akan dirinci oleh penulis, ada contoh-contohnya nanti insyaallah, ya. Taib. Fa in sida al-bahru fa inna saydal bari wal bahri halalun. Karena sesungguhnya buruan daratan dan lautan itu adalah halal. Illa annahu man sada dhibyatan dhabyatan aw samakatan, hanya saja barang siapa yang berburu apa namanya kijang ataukah ikan, fa innahu yahtamilu ayyakuna qad malakaha sayyadun thumma aflatat. Maka sesungguhnya hal itu memungkinkan bahwa buruan itu telah dimiliki oleh seorang tukang buru, ya. Ya, orang yang berburu. Kemudian ya, hewan-hewan itu pun apanya dilepas, uflitat, ya. Wa hadzal ihtimalu la yatatarraku ila ma'il matari. Kemungkinan yang seperti ini tidaklah masuk pada air hujan al-muhtatafi minal hawa, yang terambil dari udara. Nah, di sini penulis ingin jelaskan kepada kita bahwa ada sesuatu yang apa namanya jelas kehalalannya, ada sesuatu yang jelas keharamannya. Iya. Kemudian sesuatu yang jelas keharamannya ini, iya. Kemudian apanya ada sesuatu yang digolongkan ke dalam sesuatu yang jelas keharamannya, walaupun sebenarnya levelnya tidak sama. Walaupun levelnya tidak sama, ya. Nah, misalnya di sini dia berikan contoh, ya, orang yang berburu, berburu kijang atau berburu ikan misalnya, ya, ya. Maka apa yang dia buru mengandung kemungkinan bahwasanya kijang yang dia buru misalnya itu adalah miliknya orang lain. Ada kemungkinan, tapi kemungkinan ini kemungkinan yang lemah. Dia datang misalnya ke hutan, ya. Dia datang ke hutan, ya, di tengah hutan, ya, ada orang yang punya hutan itu. Ya. Dan ada orang yang biasa juga masuk berburu ke dalamnya. Ya. Atau mungkin kijangnya ini adalah sesuatu yang mungkin saja, ya, termasuk kijang peliharaan misalnya. Iya, ini kan kemungkinan-kemungkinan, ya. Tapi kemungkinan-kemungkinan ini adalah kemungkinan yang lemah. Maka hukumnya dikembalikan kepada sesuatu yang aglab, sesuatu yang paling dominan. Bahwa dominannya di hutan ini kijang itu tidak ada yang punya. Paham ya? Ya. Nah, kecuali kalau kita masuk ke kebunnya orang, ya, kemudian dipagari baik-baik, di situ ada kijangnya, itu tidak boleh kita buruh, ya. Ya, karena jelas itu miliknya orang. Iya, tidak boleh ya. Atau misalnya masuk ke taman, taman apa ini yang di Ancol ini ya, banyak binatang di situ ya, binatang ada yang buruan, ada yang tidak ya. Ya, segala macam hewan di sana. Nah, kemudian kita lihat ya kayak hutan-hutan ini, nah, itu tidak boleh diburu ya, karena itu punyanya pemerintah, memang di, khusus dipelihara di taman itu. Tapi yang diberikan contoh oleh penulis di sini, kita masuk ke hutan liar misalnya, ya, memang ada di situ orang yang berkebun, tapi tidak ada pagar-pagarnya, tidak ada pembatas yang membatasi apanya kijang ini keluar berkeliaran kemana-mana. Kita datang, kita lihat, kita berburu ditembak misalnya, ya. Maka di sini kijangnya dikembalikan ke hukum aglabnya, hukum paling dominan, ya. Kemungkinan yang terbesar, ya. Atau biasa diistilahkan oleh para ulama kita ghalabatul dhon, apanya besarnya persangkaan, ya. Ya, kalau besar persangkanya di situ tidak ada yang punya, ya orang bebas masuk berburu, ya kita boleh masuk berburu. Dan api yang kita dapatkan, insya Allah Ta'ala, itu hukumnya adalah halal. Boleh kita ambil. Ya. Baik. Jadi ini apanya digolongkan dengan sesuatu yang apanya halal mutlak, tapi tidak sama derajatnya. Kenapa tidak sama? Karena ada kemungkinannya. Mungkin begini, mungkin begini. Kalau air hujan tidak. Air hujan kita tada di luar sana di depan jalan ya, pakai ember, tidak ada yang bisa klaim bahwasanya itu air saya. Apalagi kalau kita tada misalnya di depan rumah kita. Siapa yang mau klaim? Tidak ada. Ya. Baik. Famusakanatu dzalikal ihtimali fis-saidi wara'ul muwaswasina. Jadi kata penulis, memegangi kemungkinan itu, mungkin begini ya, pada hewan buruan itu adalah wara'nya orang-orang yang terkena waswas. Masuk hutan. Sudah siap tembaknya ya. Panahnya siap misalnya, tiba-tiba dia ragu-ragu, eh ini halal atau tidak ini. Dia lihat di sekitarnya tidak ada pagar, tidak ada pembatas, hutan bebas begitu ya. Bahkan ada orang juga masuk ke dalam, ya berburu bersama dia, ya. Tapi dia hentikan langkahnya. Alasannya katanya saya waro. Nah, ini namanya. Waraknya orang-orang yang terkena was-was. Paham ya? Waraknya orang-orang yang terkena was-was. Ini sama halnya dengan orang yang habis kencing misalnya, kemudian dia cebok, lalu dia temukan di celana dalamnya basah-basah. Ya. Dia kira itu air kencingnya. Ya, maka orang yang seperti ini itu namanya apanya orang yang kena was-was. Nah, kalau dia tinggalkan taharahnya, wudhunya, dia tidak anggap berarti ini orang yang warak, waraknya orang yang terkena was-was. Ini banyak beberapa orang pernah datang kepada saya, tanya kepada saya, "Ustaz, saya ini kalau sementara sholat ada rasakan air yang keluar." Saya katanya keluar dari sholat, saya periksa celana dalam basah. Saya bilang berarti Anda kena was-was. Iya. Caranya supaya sembuh. Iya, kalau cebok misalnya, ya, basahi banyak-banyak ya, siram semua kemaluan kita, kemudian celana dalam kita diperciki. Iya. Kalau kita keluar, apa yang kita rasakan di dalam sholat, ada sesuatu yang keluar, kemudian kita periksa di luar sholat, kita harus anggap bahwasanya air ini adalah air yang kita percikkan tadi. Tidak usah ditoleh itu apa, was-was. Ya. Paham ya? Baik. Kita kembali kepada kitab ini. Jadi katanya dzalika lihtimalu fis saidi wa raul muwaswasina. Famusakanatu dzalika lihtimali fis saidi wa raul muwaswasina. Jadi memegangi kemungkinan ini pada buruan tersebut adalah waraknya orang-orang yang terkena waswas. Li'annahu wahmun mujarradun la dalalata alaih. Karena itu hanyalah sangkaan semata, tidak ada dalil atasnya, tidak ada bukti atasnya. Iya. Tidak ada bukti atasnya. Ya. Di sini penulis mengisyaratkan tentang sebuah kaidah dipegangi oleh para ulama kita berdasarkan hadis-hadis yang ada. Kaidah yang berbunyi al-yakinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang yakin itu tidak boleh hilang gara-gara ya keraguan. Paham ya? Gara-gara keraguan. Saya berikan contoh yang lain. Misalnya ada orang yang tadinya dia ingat bahwasanya dia berwudu. Ya. Dia berwudu. Kemudian setelah dia berwudu, dia sholat. Setelah sholat dia berbincang-bincang dengan temannya. Mungkin antara maghrib isya misalnya. Kemudian masuk adzan isya, tiba-tiba muncul keraguan di dalam hatinya, ini wudu saya tadi batal atau tidak ya? Iya, batal atau tidak ini? Maka kita berpegang kepada sesuatu yang yakin. Kita tadi yakin bahwasanya kita tadi di atas kesucian, sudah berwudu tadi. Iya. Adapun keraguan yang datang ini tidak boleh membatalkan yakin ini. Sebaliknya, kalau ada orang misalnya dia misalnya habis berak misalnya, habis buang air, kemudian iya, tiba-tiba terdengar adzan di masjid. Jadi mungkin buang airnya 2 jam sebelumnya, tiba-tiba adzan. Kemudian iya, dia dengarkan adzan, muncul keinginannya untuk pergi ke masjid, ya. Tapi tiba-tiba dia bertanya-tanya dalam hatinya, ada keraguan. Saya tadi sudah bersuci atau belum? Paham ya? Maka yang perlu dia ingat-ingat sebelumnya, dia buang air besar. Iya. Dia buang air besar. Iya. Hukum asalnya dia tidak berada di atas wudu. Paham ya? Maka ini yang kita pegangi hukum asalnya, dia berada dalam kondisi tidak suci. Iya. Taib. Falaudalla dalilun, falaudalla alaihi dalilun misla ayyajida fi dhabyati jarhan la yakbiru alaihi. Jurhan la yakbiru alai illa ba'da adzabti kalkayyi. Kalau katanya ada dalil tentang hal itu, iya, misalnya dia temukan pada ya kijang, dia temukan luka pada kijang, kijang ini dia tidak mampu apanya, dia tidak mampu kejar. Iya. Illa ba'da adzabti. Iya. Kecuali misalnya setelah dia kuasai. Iya. Kalkayi seperti halnya melakukan cos, ya. Wa yahtamilu ayyakuna ghairahu. Iya. Juga mengandung kemungkinan selain itu. Fahada maudhi'ul wara'i. Maka ini katanya tempatnya orang melakukan wara. Iya. Jadi misalnya dia temukan ada kijang, ya. Kijang ini, ya, terluka misalnya pada apanya, sebagian apanya pada lehernya misalnya, ya. Tapi ada juga luka yang lain, misalnya kena besi panas, ya. Kena besi panas, ya. Kena cos istilahnya di sini, ya. Ya. Dalam kondisi dia mati, ya, dia temukan dua hal yang seperti ini. Di sini seorang wara, dia tidak mengerti apakah mati karena misalnya ditembak atau dipanah tadi sambil mengucapkan bismillah, ataukah dia mati karena dia kena misalnya besi panas, dia injak atau dia apa, ya, atau dia terjebak, ya, di suatu tempat yang menyebabkan dia mati misalnya. Maka di sini kita ambil sikap wara, hati-hati, ya, kita tinggalkan, jangan diambil, ya, jangan kita makan, ya, karena dia adalah sesuatu yang tidak jelas apakah dia mati karena, ya, senjata yang kita pakai ataukah dia mati karena sebab yang lain, ya. Kemudian kata penulis, wahadus subahati ma ta'arada fihi i'tiqadani sadran an syai'aini asadara an syai'aini muqtadiyaini la i'tiqadaini. Batasannya subahat itu adalah sesuatu yang bertentangan di dalamnya dua keyakinan. Nah, keyakinan ini lahir dari dua perkara yang mengharuskannya. Mengharuskan apanya, adanya keraguannya, syubhatnya. Iya. La i'tiqadaini bukan lahir dari dua keyakinan. Iya. Jadi bukan lahir dari dua keyakinan, tapi dia lahir dari dua perkara yang tarik menarik. Iya. Halal haram. Iya. Paham, ya? Apakah dia halal ataukah dia haram? Itu namanya syubhat. Iya. Baik. Kemudian kata penulis di sini, wa mithalatu syubhati katsiratun. Contoh-contoh syubhat itu banyak sekali. Ya. Sini kita perlu contoh supaya kita bisa mengerti, ya. Taib. Wal muhimmu minha misalani. Ya. Yang terpenting dari keduanya adalah dua contoh. Al misalul awalu. Contoh yang pertama, asyakku pisababil muhallili awil muharrimi. Keraguan tentang sebab yang menghalalkan atau yang mengharamkan. Wayangkosimu ila arba'ati anwa'in. Dan hal ini terbagi kepada empat jenis. Ya. Yeah. Subhanallah, ya, penulis betul-betul dia rinci, ya, supaya kita mengenal, oh, ini yang halal, ini haram, ini yang syubhat. Ya. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, ayyakunal hillu ma'luman min qablu. Yang pertama, bahwa kehalalannya diketahui sebelumnya. Jadi jenis yang pertama, ya, perkara yang kehalalannya telah diketahui sebelumnya. Summa yaqa'u syakku fil muhallili. Kemudian terjadi keraguan pada perkara yang menghalalkannya. Ya. Fahadihi syubhatun yajibu ijtinabuha. Maka ini katanya adalah syubhat yang wajib untuk dijauhi. Wa yahrumul iqdamu 'alaiha, dan haram untuk melangkah kepadanya. Iya. Jadi asalnya dia halal. Tapi kemudian terjadi hal yang membuat kita ragu tentang kehalalannya. Iya. Misaluha ayyara saydan fayajrahuhu fayaqa'u fil ma'i. Misalnya seseorang melihat ada buruan, hewan buruan, lalu dia melukainya, yang membidiknya dengan senjata misalnya, lalu hewan ini terjatuh ke dalam air. Ya. Fayusadifuhu mayyitan. Lalu dia pun menemukannya dalam keadaan mati. Hewan ini mati, ya. Wala yadri hal mata bil ghariqi awil jurhi aw bil jurhi. Dia tidak mengerti apakah dia mati dengan sebab tenggelam ataukah dengan sebab lukanya tadi. Jadi rusakan kita kejar, ya. Kita kejar rusa, misalnya kita berburu rusa. Rusa halal atau tidak? Halal. Iya. Kemudian ketika kita buru, kita bidik misalnya dengan senapan atau apa, ya, sambil baca bismillah, ataukah kita utus, ya, anjing misalnya, kemudian dia gigit lehernya, ya. Setelah digigit lehernya, luka lehernya, ya, kijang ini lari. Lari di balik semak-semak. Ternyata dia jatuh ke dalam air. Di sini tidak jelas, ya, perkara atau dalil yang menghalalkannya. Sebab yang menghalalkannya. Paham, ya? Tidak ada bukti bahwasanya, oh, dia halal kita makan, ya. Hei, ini hewan apanya buruan yang halal karena misalnya karena dia apanya luka. Kita lukai tadi. Tidak ada keterangan, ya. Kita tidak mengerti apakah dia mati karena kita apanya lukanya ataukah dia mati karena dia tenggelam. Tidak ada bukti yang menguatkan salah satu dari kedua hal tersebut. Iya. Maka dalam kondisi seperti ini terjadi syubhat. Maka syubhat ini wajib untuk dijauhi. Paham, ya? Baik. Fahada haramun, maka ini katanya adalah haram. Liannal asla at-tahrimu. Karena asalnya adalah pengharaman. Iya. Karena sesuatu yang jatuh ke dalam air, ya, hukum asalnya dia adalah apa namanya haram, ya. Dia tidak disembelih, ya. Ya. Jadi sesuatu yang tidak jelas apakah dia mati disembelih atau tidak, maka ya kembali kepada hukum asalnya bahwa dia haram karena tidak ada bukti, tidak ada argumen yang menghalalkannya berupa penyembelihan ataukah berupa luka yang disebabkan karena senapan ataukah gigitan anjing buruan kita. Iya. Yeah. Kemudian jenis yang kedua an-nau tsani. Jenis yang kedua ayya'rifal hilla wa yasukku fil muharrimi. Seseorang mengenal kehalalannya tapi dia ragu tentang pengharamannya, penyebabnya dia jadi haram. Iya. Jadi apanya sebaliknya tadi ya. Iya. Jadi dia kenal kehalalannya. Kemudian dia ragu tentang penyebab ya keharamannya. Fayakunul aslu al-hillu, maka hukum asalnya adalah halal. Wal hukmu lahu, dan itulah hukumnya. Iya. Kama lau tara ta'irun, sebagaimana halnya andaikan ada seekor burung yang terbang. Faqala rajulun, kemudian berkatalah seseorang, in kana hadza guraban ya famra'atu talikun, kalau ini katanya burung gagak, maka istrinya katanya tertalak. Wa qala akharu, kemudian berkata yang lain, wa illam yakun guraban, kalau dia katanya bukan kalau dia bukan gagak, maka famra'atu talik, maka istrinya tertalak. Summa altabasal amru, kemudian ya urusan burung itu samar. Fa inna la naqdi bitahrimi fi wahidin minhuma, maka sesungguhnya kita tidak boleh memutuskan pengharaman bagi salah satu di antara kedua orang itu. Ya. Paham ya? Walakin al-wara'a ijtinabuhuma wa tadlikuhuma, akan tetapi ya sikap wara' di sini adalah menjauhi kedua wanita itu dan menalaknya. Ya. Dan menalaknya. Jadi dalam kondisi seperti ini tidak boleh kita katakan haram antum ya kembali lagi bersama dengan istri. Ya. Talaknya antum sudah jatuh, berarti antum haram ya. Ya. Mendekati istri ya. Kecuali kalau Anda rujuk. Misalnya ya. Ya. Ini kan kadang ada yang seperti ini, ada orang ya apa namanya bergampangan dalam menalak istrinya. Dia lihat burung misalnya terbang ya. Kalau nanti ada istri apanya, kalau itu adalah burung gagak, maka saya akan talak. Yang lainnya bilang, ah, kalau dia bukan burung gagak, maka saya akan talak istri saya. Ya, artinya dia jadikan seakan-akan istrinya dijadikan seperti apanya taruhan. Iya. Taib. Nah, kemudian ternyata burungnya terbang ke sana jauh. Tidak jelas apakah itu burung gagak atau bukan. Paham ya? An-naw'u tsalitsu, kemudian jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga, ayyakunal aslu at-tahrimu, bahwa hukum asalnya adalah pengharaman. Walakin tara'a ma yujibu tahlila bidhannin ghalibin fa huwa mashkukun fihi wal ghalibu hillu. Jadi bahwasanya hukum asalnya adalah pengharaman, akan tetapi datang sesuatu yang mengharuskan penghalalannya berdasarkan persangkaan yang ghalib, yang dominan. Maka perkara ini diragukan tentangnya. Wal ghalibu hilluhu, akan tetapi dominannya adalah halal. Artinya dominan dari persangkaan kita adalah halal. Ya. Tapi ada semacam keraguan, cuma keraguan ini tidak bisa mengalahkan apa? Dhan ya. Persangkaan kuat kita. Iya. Misaluhu ayyarmiya ila saydin fayagibu anhu. Misalnya ada orang dia memanah ke arah buruan, kena buruannya ya. Fayagibu anhu, kemudian buruannya ini menghilang darinya. Thumma yudrikuhu maitan walaysa alaihi atharun siwa sahmihi. Kemudian dia dapati buruan ini dalam keadaan dia mati, sementara tidak ada bekas pada hewan buruan ini selain panahnya, anak panahnya. Iya. Fahadha dhahiru fihi al-hillu. Maka lahiriahnya dalam perkara ini adalah halal. Jadi hewan buruannya adalah halal. Dia tidak jatuh di air. Dia satu sebab saja menjadikan dia mati. Itu panah. Iya. Yaitu panah. Karena ada di situ ya panahnya. Baik. Lianna al-ihtimala idza lam yastanid ila dalilin iltahaqa bil waswasati. Iya. Jadi katanya maka inilah maka lahiriannya dalam perkara ini halal karena kemungkinan ya, adanya kemungkinan ya, apabila tidak bersandar kepada bukti maka dia tergolong kepada perkara waswas. Iya. Tidak ada bukti. Apa buktinya dia mati? Karena ya, karena apa ya? Membilang karena air tidak ada, karena racun juga tidak ada. Tidak ada orang yang racun dia. Iya. Tidak ada juga orang yang memana bersama dia. Ya. Baik. Nah, kalau ada orang bilang oh saya anu, warok saya di sini. Jangan sampai dia mati gara-gara mati mendadak. Kan manusia kan mati mendadak juga ya, hewan juga mungkin ada mati mendadak ya. Tapi dia tidak yakin. Iya. Dia tidak yakin bahwasanya hewannya mati mendadak, cuma ada kemungkinan, ya. Taib. Atau misalnya dia sesak napas ya. Tiba-tiba dia mati ya. Ya. Fa amma in dhahara alaihi atharu sadmatin aw jirahatin ukhra iltahaqa bin nau'il awal. Adapun apabila tampak padanya bekas ya sadmah ya benturan ataukah luka yang lain maka dia tergolong kepada jenis yang pertama. Ya. Tergolong kepada jenis yang pertama ya. Jadi dianggap bahwasanya ya apa namanya besar kemungkinannya dia mati karena ya sebab yang lain. Ya. Atau kembali kepada hukum asal ya. Hukum asalnya dia tidak jelas apakah dia mati karena luka ya yang kedudukannya sama dengan sembelihan ataukah dia mati karena sebab yang lain. Kemudian yang terakhir adalah an-nau'ur rabi'u yang keempat ayyakuna al-hillu ma'luman. Bahasanya kehalalannya diketahui. Walakin yaglibu 'ala dhanni akan tetapi ya. Apanya dominan pada persangkaan taroyanu al-muharrimi. Datangnya penyebab keharaman bisababin mu'tabarin ya, berdasarkan sebab yang apa namanya yang teranggap fi ghalabati dhanni syar'an menurut ya persangkaan yang besar menurut syariat. Misaluhu ayu adya istihaduhu ila najasati ahadil ina'aini bila i'timadi ala alamatin muayyanatin tujibu alaihi dhanna. Baik, misalnya ya, ijtihadnya seseorang mengantarkan kepada najisnya salah satu dari dua wadah. Ya, dua wadah. Di depannya ada dua misalnya baskom. Ya. Kemudian baskom ini tidak diketahui dengan yakin bahwasanya ya, dia halal. Tapi ada suatu tanda yang menjelaskan dan menguatkan bahwasanya yang satunya ini adalah haram. Ya. Paham ya? satunya adalah apanya ada tanda bahwasanya dia adalah haram. Fatujibu tahrima surbihi, maka hal itu mengharuskan pengharaman meminumnya. Kama aujaba man'al wudu'i bih, sebagaimana juga mengharuskan pelarangan berwudu dengannya. Ya. Jadi misalnya ada tanda bahwasanya najis apa namanya baskom ini misalnya najis. Ya. Dia najis misalnya karena ada bangkai yang jatuh di situ. Iya. Atau misalnya iya. Ada bau misalnya yang mengisyaratkan bahwasanya itu adalah bau najis. Iya. Ada bau najis misalnya. Iya. Najisnya mungkin tidak kelihatan tapi ada bau najis. Iya. Apalagi kalau diperiksa sampai ke bawah-bawah ya. Nah, itu kelihatan nanti najisnya. Iya. Misalnya ada baskom, ada anak kecil berak di situ. Kemudian, ya, tainya tidak mengapung, dia ke bawah. Tapi ada bau-baunya, tidak sedap. Bahkan dari apa namanya ada, ya, karena airnya agak keruh misalnya, ya, ada kayaknya nih, ya, tai ya, baunya bau tai. Ya, di dalam juga ada kayaknya tai di dalam, ya. Ya, maka di situ terjadi apanya hal yang melahirkan ya ghalabatudzan. Iya. Apa namanya persangkaan yang besar. Iya. Maka ini tidak boleh kita minum ya airnya, tidak boleh juga dipakai berwudu. Iya. Baik, saya kira sampai di sini ya, nanti kita lanjut lagi misal yang kedua, contoh yang kedua. Dibawakan oleh penulis karena ada dua contoh katanya ya. Bagaimana dengan air yang dipakai anjing yang dipakai berburu dan menggigit hewan buruan, bagaimana dengan najis pada air liur anjing? Apakah anjing laut halal untuk dimakan, ya. Baik, pertama anjing apanya buruan itu tidak sama dengan anjing biasa pada umumnya. Kalau anjing biasa dia bejana yang kena apanya air liurnya itu harus dicuci ya. Dicuci dia sebanyak 7 kali. Iya. Dicuci sebanyak 7 kali. Cuma cucian yang ketujuh ya itu disertai dengan tanah. Iya. Sertai dengan tanah. Iya. Bisa juga di cucian yang pertama campur dengan tanah kemudian dicuci ya. Kemudian yang setelahnya ya 6 cucian yang berikutnya itu dengan air tanpa disertai dengan tanah. Baik. Kemudian apa namanya air liur yang apanya air liurnya anjing yang menyentuh ya hewan buruan itu tidak perlu dicuci sebanyak 7 kali. Itu dicuci secukupnya sesuai dengan apanya perkiraan kita ya. Wallahu taala alam bisawab. Apakah anjing laut halal untuk dimakan? Ya, semua yang di laut itu dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang di laut itu dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecuali mungkin ada sebagian ya apa namanya hewan-hewan yang beracun misalnya ya bisa membahayakan baru ya, hukumnya berubah menjadi ya haram. Wallahu alam. Tapi hukum asalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hillu maitatu. Iya. Halal apa namanya bangkainya. Ya bangkai laut ya semua yang ada di laut. Ya, adapun dikatakan anjing ya karena apa namanya namanya saja dikatakan anjing. tapi hakikatnya dia adalah binatang laut. Ya, wallahu alam. Ustaz, apakah termasuk syubhat ketika seseorang mencoba buah, misalnya dua buah, tiga buah, ya apa ini, buah dua tiga kali dari penjual buah rambutan yang tidak ada keterangan dari penjual buah tersebut, buahnya bisa dicoba atau tidak? Iya. Nah, kalau misalnya di suatu tempat ya sudah berlaku hal yang seperti itu, boleh mencoba, maka apa yang kita makan insyaallah taala itu halal ya. Atau misalnya kita coba sementara ada penjualnya dan dia tidak ingkari. Ya. Dia tidak ingkari. Seperti di pasar-pasar umum ya. Kita coba misalnya satu dua rambutan ya, langsat, dia tidak marah. Ya, maka insyaallah taala itu boleh. Ya, tapi kalau tidak ada keterangan ya, kejelasan apakah dia marah atau tidak. Misalnya kita masuk di mall, ya, paham ya? Kemudian kita coba, anggaplah tidak apanya, kita tidak tahu apakah marah atau tidak, tapi kayaknya marah ya. Kita misalnya beli langsat di situ, ya, atau beli buah duku, ya. Kita beli buah duku misalnya, kita tidak tahu apakah orangnya marah atau tidak, ya. Ini kita hindari ya. Iya. Kita hindari. Ya, karena kemungkinan besar dia akan marah, ya. Nah, beda kalau di pasar-pasar ya. Rakyat begitu ya. Orang biasa sudah ya dimaklumilah kalau orang mau coba. Wallahu alam. Nah, ini kembali kepada urf ya. Kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Baik. Bagaimana hukumnya menaruh uang di balik apa nih? Oh, di bank konvensional. Jika kita telah berhenti dan menarik seluruh uang, apakah uang itu halal atau haram? Ya, kalau kita menarik uang misalnya ya diperkirakan berapa bunganya. Iya. Dicek di situ mana, kan ada anunya ya, ada kode-kodenya di situ. Kita cek. Kemudian diperkirakan ya, sekian tahun saya menaruh uang di bank, maka sekian persen atau sekian nilainya saya keluarkan. Kalau perlu dilebihkan. Baik. Wallahu a'lam. Apa perbedaannya syubhat pada pembahasan fikih dengan syubhat pada pembahasan akidah maupun tauhid? Ini sama maknanya ya, karena suatu yang syubhat itu suatu yang samar. Iya. Antara dua sisi perkara saling tarik menarik. Iya, walaupun ya antara satu orang dengan yang lainnya kadang berbeda-beda kondisinya. Sebagian orang dianggap bahwasanya ya, kalau ada orang menyatakan Allah di mana-mana itu dianggap syubhat. Iya. Tapi kalau di apa nih, di sisi para ulama ya, dia katakan ah tidak, itu bukan syubhat. Itu adalah kebatilan yang jelas hukumnya. Iya. Taib. Jadi sama yang ada di ini ya, ya pembahasan fikih. Iya. Tinggal berapa nih? Masih ada ya? Atau diadzani dulu supaya no, ya. Diadzani dulu. Baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf kalau di luar materi. Apakah boleh berwudu di dalam kamar mandi WC? Sementara ada dalil yang menyebutkan sunnahnya baca basmalah sebelumnya. Contoh saat kita mandi janabah disunnahkan berwudu. Baik. Pertama perlu saya jelaskan bahwa ya, yang kita baca ketika berwudu itu adalah tasmiyah, bukan basmalah. Tasmiyah bismillah. Ya, kalau basmalah itu lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dibaca adalah tasmiyah, bismillah. Kemudian ketika kita ingin berwudu di kamar mandi, maka itu hukumnya adalah boleh. Paham ya? Hukumnya adalah boleh. Adapun masalah membaca bismillah, maka hendaknya kita baca sebelum kita masuk. Ya. Kita sebelum kita masuk baca memang bismillah. Diniatkan bahwasanya itu nanti bismillah apa nih untuk wudu ya. Iya. Untuk janabah misalnya. Kita baca bismillah. Ya, setelah itu kita baca doa masuk WC. Ya. Jadi tidak ada lagi kontradiksi ya antara membaca bismillah dengan panahnya ya berwudu atau bersuci dalam toilet. Wallahu a'lam. Kalau misalnya sudah terlanjur di dalam kamar mandi ya keluar dulu baca bismillah ya. Baru masuk lagi ya. Kan enggak repot juga. Apabila ada perselisihan antara istri dan saudara suami, sebagai suami hak siapa yang harus didahulukan? Ya tidak ada yang didahulukan ya. Pertama kita damaikan ya. Kita damaikan supaya mereka ini tidak berkelahi, tidak cekcok ya. Nah, kecuali dalam kondisi tertentu ya. Ada hal-hal yang susah diselesaikan misalnya, kita harus berpihak kepada salah satunya, maka kita berpihak kepada istri. Iya. Karena istri itu lebih dekat dibandingkan saudara. Paham ya? Kedekatannya karena hubungan pernikahan. Makanya kalau ada masalah waris mewarisi, iya. Masalah waris mewarisi misalnya, istri lebih diberikan haknya pertama kali. Ya. Diberikan pertama kali haknya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang saya pahami. Wallahu alam kalau ada dalil yang lain yang menguatkan sebaliknya. Jika kita rekreasi di suatu tempat dan jika kita jumpai warung non-muslim yang kadang mengkonsumsi sesuatu yang haram, bagaimana hukum makan di rumah non-muslim? Mengingat takut akan wajan yang digunakan pernah digunakan memasak sesuatu yang haram. Iya. Pertama kita harus pahami bahwa ketika seorang muslim melakukan perjalanan ke suatu negeri misalnya, dan di negeri itu dia dapati ada tempat yang lain lebih menjaga kehalalannya, terjaga, terjamin kehalalannya, maka hendaknya dia pilih yang terjaga kehalalannya. Paham ya? Kalau misalnya dia ya, tidak dapati warung muslim misalnya, ya, dia tidak dapati warung muslim, maka hendaknya dia mencari tempat makan yang apanya terjamin kebersihannya. Ya. Dan terjamin kehalalannya tentunya juga ya. Iya. Misalnya di suatu warung ada, kita lihat warung di situ tidak ada menu babinya. Tidak ada menu babi. Ya, semuanya paling ya ikan, ayam, dan dia adalah ahlul kitab. Maka hukum asalnya insyaallah taala tidak ada korinah, ya tidak ada apa namanya korelasi yang menunjukkan ya adanya keharaman di situ, maka insyaallah taala itu halal. Tapi kalau kita lihat dia jual babi juga, ya selain dia jual ayam, ikan ya atau daging sapi, maka ini kita hindari. Karena kita khawatir minyak yang digunakan untuk menggoreng sama dengan minyak yang digunakan goreng babi dengan goreng ayam misalnya. Iya. Yeah. Dan itu ada apanya penguat di situ ya. Karena tidak mungkin dia akan goreng babi sendiri minyaknya sendiri juga, ayam sendiri juga ya. Pasti dia tidak mau repot. Nah, dalam kondisi seperti ini hendaknya kita hindari makan di tempat yang seperti ini. Wallahu taala alam bisawab, dan saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.